Hanya ini yang ku cipta untukmu, lagu sederhana dari sanubari. Walau engkau tak sudi menerima, lagu telah tercipta. Terimalah ini kasih persembahan beta. Lagu sederhana, hai Tuhan. Jika engkau waktu kau menyakiti hatiku yang putih, telah kau nodai ketulusanku, telah kau aniaya. Terimalah kini kasih persembahan beta sebagai balasan, hai teman. Selamat tinggal kau kelam, cepat-cepat sendu yang ku bawa hanya dendam. Sinar gemilang cepat-cepat harum, sedangkan jiwaku meredam. Lagu putihku mendayu cepat-cepat rindu, dan kau masih tetap kawanku. Kasih kita yang lugu di kalam pujangga, terimalah ini kasih persembahan beta sediaku putih murni, oh nyali. Selamat tinggal kau kelam, yang ku bawa hanya rindu dan dendam. Ku tatap sinar gemilang cepat-cepat, sedangkan jiwaku tetap sinar gemilang. Sedangkan jiwaku berdahan, lagu putihku mendayu. Dan kau masih tetap kawanku, selamat tinggal kau.